Ayo kita bermain di Gunung Cemara. Gunung Cemara? Ayo Diva, ayo kita ke sana. Alhamdulillah, kita sudah sampai. Ayo kita naik ke puncak Gunung Cemara. Ayo Pus, kita naik. Pasti seru melewati pohon-pohon cemara. Thank you.